السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، الحمد لله سلام لي الله سبحانه وتعالى ضمدكن كتاب Lanjutkan majlis kita yang membahas kitab At-Tafsir Al-Muyassar, juz yang ke-11. Dan insyaAllah pada pagi hari ini, kita akan membaca surah Yunus ayat yang ke-4. Nah, silakan dibaca Bu Yasra. Nah, Ustaz. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Ilaihi marji'ukum Ya Bu, jami'an. Nah, Bu, ada suara. Silakan dibaca Bu Yasra. Eh, sebentar, panennya harus semakin dulu. ya, Ustaz. Oh iya, apa? Lupa nyalain mic-nya. Speakernya. Ya. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. Kepadanya tempat kembali kalian semuanya, janji Allah adalah benar. Sungguh dia memulai penciptaan kemudian mengembalikannya untuk memberi balasan kepada orang yang beriman dan beramal kebaikan dengan adil. Dan orang-orang yang kafir bagi mereka minuman dari air yang sangat panas dan azab yang pedih disebabkan apa yang telah mereka ingkari. Ilaihi jarwa majrur marji'ukum marji'u mubtada mubtada muakhor kum sebagai mudhofun ilaihi. Jami'an hal wa'da maf'ul mutlak. Allahi lafdu jalalah sebagai mudhofun ilaih. Haqqan maf'ul mutlak. Inna harfu taukidin wa nasbin. Alha'u ismuha. Yabda'u fi'il mudhari'un. Fa'ilnya huwa. Khulqa maf'ulun bih. Thumma harfu atfin. Yu'idu. Fi'il mudhari fa'ilnya huwa liyajzi alha'u maf'ulun bi liyajzi lamnya lam lam kay ustaz ya apa namanya yajzi fi'il mudhari mansubun mansub bila mikai fa'ilnya huwa alladzina isim mausul sebagai maf'ulun bi amanu fi'il madi wawe sebagai fa'il awal harf matfin amilu ma'tuf ke amanu as-salihati maf'ulun bi bilqisti jarwa majrur alladzina alwaw harf matfin alladzina isim mausul sebagai mubtada kafaru kafaruni Firmadi. Firmadi wawnya sebagai fa'il. Lahum jarwa majrur sebagai khobar muqaddam. Syarabun mubtada muakhor. Min hamimin jarwa majrur. Alwaw harfu. Khobarnya Aladina mana? Lahum syarabun ya. Ya, betul ya. Lahum syarabun sebagai khabarnya alladina. Naam. Iya. Alwaw harfu atfin adabun ma'tuf ke syarabun alimun na'at bima jarwa majrur kanu fil madi naqis wawnya sebagai isimnya yakfuruna sebagai khobar kanu. Ila rabbikum ma'adikum yaumal qiyamati jami'an ya. Wa hadha ma'adukum kan jadi mubtada kan. Oke. Okay. Ila rabbikum ma'ada ma'ad. ma'a apa itu ma'adukum. Iya kan mukadam akhir ini ila rabbikum ma'adukum yaumil qiyamati. Ma'adukum yaumil qiyamati jami'an. Wahada. Wahada wa'adallahi al-haqqi. Walladhi yabda'u ija. Bu. Nah. Wahada wa'adullahi al-haqqu. Ini kan mubtada khobar kan? Nah. Wahada wa'adullahi al-haqqu. Walladhi yabda'u ija. Ija apa nih? Ija. Yabda'u ijada. Jadal khalqi. Ijadal khalqi summa ya'iduhu ba'dal mauti. Fayu jiduhu hayyan kahayatihil ula liyajziya man saddaqallaha wa rasulahu wa amilal a'malal hasanata ahsana jazai bil adli. Walladzina jahadu wahdaniyatallahi wa risalata rasulihi lahum syarabun min ma'in syadidin syadidil hararati yashwil wujuhu wa yuqatti'ul nam Yashwil wujuha kan makul bi nam yashwil wujuha wa yuqatti'ul am'ai am'a'a am'a'a aliyadu billah walahum adabun muji'un bisababi kufrihim wa dolalihim. Nah. Kepadanya kalian kembali pada hari kiamat semuanya. Ini adalah janji Allah yang benar. Dialah yang memulai penciptaan makhluk. Kemudian menghidupkannya sesudah kematian. Dia akan menciptakan dalam keadaan hidup sebagaimana rupa semula. Agar dia memberi balasan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amal soleh dan balasan yang terbaik. Dan orang-orang yang mengingkari keesaan Allah dan risalah Rasulnya bagi mereka minuman dari air yang sangat panas dan membakar wajah dan mengiris perut bagi mereka siksa yang pedih karena kekafiran dan kesesatannya, kesesatan mereka. Nah, ya barakallahu fiik wa jazakillahu khaira. Wa fiik barakallahu wa jazakallahu khaira. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ilaihi marji'ukum jami'an wa'dallahi haqqan. Innahu yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu liyajziyal ladzina amanu wa 'amilus shalihati bil qisth. والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. Hanya kepadanya lah tempat kembali kalian seluruhnya. Janji Allah itu pasti. Sesungguhnya Allah yang memulai penciptaan, kemudian Dia akan mengembalikannya. Jadi sebagaimana Allah dahulu menciptakan manusia dari yang awalnya tidak ada menjadi ada, maka mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menciptakan manusia kembali ya agar manusia mempertanggungjawabkan seluruh amalan mereka di dunia. Dia jazal ladzina amanu wa amilus solihati bil qist. Agar Allah membalas orang-orang yang beriman dan beramal saleh dengan adil yaitu dengan surga dan segala kenikmatan yang ada dalamnya dan agar Allah membalas orang-orang kafir ya. Orang-orang kafir itu bagi mereka adalah minuman dari air yang mendidih. Dan adab yang pedih dengan sebab dahulu mereka kafir ketika hidup di dunia. Jadi Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat akan membangkitkan seluruh manusia dan semua orang akan mempertanggungjawabkan amalannya. Semua manusia akan mendapatkan balasan sesuai dengan amalannya. Apabila yang dia lakukan adalah kebaikan, maka Allah akan balas dengan kebaikan yang lebih baik yaitu surga dan segala kenikmatannya. Dan orang yang melakukan keburukan maka Allah akan balas dengan neraka dan segala siksaannya. Wa a'udzu billahi. Allahumma inna nas'aluka jannah wa na'udzu bika minan nar. Amin ya rabbal alamin. Baca Abu Fatimah. Nah, Masadi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. Dia yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan dia menetapkannya tempat beredarnya agar kalian mengetahui jumlah tahun dan perhitungan, dan tidaklah Allah menciptakan itu kecuali dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda bagi kaum yang mengetahui. Ahwa sebagai mubtada, domir dulu, domir, domirun sebagai mubtada, alladzi yang naat sih, alladzi yang. Jadi ini isim mausul boleh sebagai khobar. Isim mausul sebagai khobar, ja'ala ilmadin fa'ilnya mustatir ya'udu 'alallah asy-syamsa faqulun bi dia'an cahaya berarti hal ya itu tamyiz. Yang kedua kan ja'ala butuh dua maf'ul. Oh ya, nah nasid ja'ala maf'ul bi sani wa al-waw harfa'atin qamara maf'ulun bi nuran maf'ulun bi sani al-waw harfu adfin qad daro fi'lun madin al-ha'u maf'ulun bih manazila maf'ulun bih sani juga saya deh ya li alamu lamukai ta'lamu fi'lun mudhari'un al-waw sebagai fa'il mansubun bila mukai adada jumlah maf'ulun bih sinina mudhofun ilaih alwaw harfu adfin hisaba maktub ma mana nafiyah nafiyah ya betul khalaqa fi'lun madhin allahu rabbil jalala sebagai fa'il dhalika maf'ulun isim isyarah sebagai maf'ulun bih ya kalau menjadikan itu illa adatul istithna mulgoh ya apa enggak ini enggak mulgo ya ini beraku biarin aja ya istina bil haqi jar majrur bil haqi jar majrur yufasilu fi'lun mudhari'un fa'ilnya dhamir mustatir ya'udu 'alallah al-ayati maf'ulun bi biqaumin jar majrur ya'lamuna fi'lun mudhari'un al-waw sebagai fa'il tafsirnya apa Ustaz? Oh iya, kelihatan. Allahu huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wa ja'ala al-qamara nuran wa qaddaral qamaru manazila. Qamaru qamaru manazila. Fabisyamsi. Fabisyamsi ta'riful ayami. Ayama. Ayama. Ini majhul kalau tarifu enggak ini. Oh, tu'rifu. Raful ayyamu. Itu raful ayyamu wa bil qamari tu'rafush shahuru. Shuhuru wal a'wamu. Wal a'wamu. Ma khalaqallahu ta'ala asy-syamsa wal qamara illa il hikmati 'azimatin. Matin 'azimatin. Hikmat li hikmatin azimatin wa dalalatin ala kamali qadda qudratillahi wa ilmihi wa yubayyinul hujjaju wal adallata wal adillata liqaumin ya'lamuna al hikmata fi ibda'il khalqi Allah yang menjadikan matahari bersinar dan menjadikan bulan bercahaya dan ketentuannya bulan dan Allah beredar. Bulan garis edarnya. Oh, Allah menentukan bulan beredar dan matahari kalian matahari diketahui hari-hari. Diketahui hari-harinya dan bulan diketahui bulan-bulannya dan awami itu ini Ustaz. Tahun jamaknya tahun ya, tahunnya awam. Dan tidaklah Allah Ta'ala menjadikan matahari dan bulan kecuali sebagai hikmah yang besar dan tanda atas kesempurnaan kekuasaan Allah dan ilmunya. Dan Allah menjelaskan hujahnya dan tanda-tandanya bagi kaum yang mengetahui hikmahnya pada pemulaan ciptaannya. Ya, pada penciptaan makhluknya. Oh, pada penciptaan makhluknya. Oh ya, khalqin. Nami barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum nasta'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwallazi ja'ala syamsa dhiya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lit'lamu 'adadas sinina wal hisab. Ma khalaqallahu dhalika illa bil haqq. Yufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Dialah Allah yang telah menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan Allah menetapkan ya garis edar bagi bulan tersebut agar kalian mengetahui bilangan tahun dan juga perhitungan. Tidaklah Allah menciptakan yang demikian kecuali dengan benar. Allah menjelaskan ayat-ayatnya bagi kaum yang mengetahuinya. Jadi, beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak hanya dengan membaca ayat-ayat ya Qur'aniyah. Tapi kita juga bisa beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan melihat ayat-ayat kauniyah. Kita melihat kebesaran Allah azza wa jal melalui ciptaannya. Kita lihat bagaimana matahari terus bersinar, yang cahayanya bermanfaat untuk kehidupan manusia. Kita pun melihat bagaimana bulan bersinar, yang cahayanya juga menerangi manusia di waktu malam, dan dalam prosesnya berkaitan dengan gravitasi, yang dengannya mempengaruhi pasang surut air laut. Itu semua merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita membaca ayat ini, di sini ada isyarat yang luar biasa yang menunjukkan bahwasanya Al-Quran adalah mukjizat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala membedakan antara asyams dengan qamar. Allah berfirman, huwallazi ja'ala syamsa dhiya'a wal qamara nura. Allah menjadikan matahari itu bersinar dan bulan bercahaya. Dan para ahli sains, terutama ahli masalah apa namanya luar angkasa, mereka menjelaskan bahwasanya matahari itu bersinar dengan dirinya sendiri. Ya, makanya bahasa yang dipilih adalah dia. Karena matahari bersinar dengan dirinya sendiri. Sementara bulan, cahaya yang ada pada bulan itu bukanlah cahaya yang ada pada dirinya sendiri. Tapi bulan itu hanya memantulkan. Ya, memantulkan cahaya dari matahari. Lihat ya betapa ajaibnya Al-Quran ya. Di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum ada ilmu tentang ini. Tapi Al-Qur'an 1400 tahun yang lalu telah menjelaskan bahwasanya matahari itu bersinar. Artinya mengeluarkan cahayanya sendiri. Sementara bulan itu bercahaya. Artinya cahaya yang dia miliki bukanlah dari dirinya melainkan hanya pantulan dari matahari. Masya Allah. Sebuah keajaiban sains yang terbukti ya pada masa kita. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran tidak mungkin dikarang oleh Nabi Muhammad SAW. Karena bagaimana mungkin seorang manusia ya seperti Nabi Muhammad SAW ketika itu sudah memahami ya bahwasanya cahaya yang ada pada bulan itu ya berasal dari pantulan dari sinar matahari. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran ini merupakan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak ada yang mengetahui hal semacam ini, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu pengetahuan ketika itu tidak mendukung hal ini ya. Belum ada common sense ya, belum ada pengetahuan umum bagi orang-orang ketika itu bahwasanya matahari sinarnya dari diri sendiri sementara bulan hanya pantulan. Itu kan baru ditemukan akhir-akhir ini. Nah, ini menunjukkan mukjizat Al-Quran. Ya, maka dengan membaca ayat seperti ini harusnya makin membuat kita yakin tentang kebenaran agama Islam. Nah, ya, silakan dibaca Bu Dahyelis. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna fi ikhtilafil laili wan nahari wa ma khalaqallahu fis samawati wal ardi laayatil liqaumin yattaqun. Sesungguhnya pada pergantian malam dan siang dan dalam penciptaan langit dan bumi sungguh terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mengetahui. Yang mengetahui apa ya? Bertakwa. Inna harfu taukid wa nasbin fikhtilafi jarwa majur alaili mudafun ilaihi almaw harfu arfin annahari. Fikhtilafi jarwa majur dia ada i'rab lainnya sebagai khobarnya inna. Oh, sebagai khobar inna. Fikhtilafi jarwa majur sebagai khobar inna alaili mudafun ilaihi al-wahfu arfin an-nahari maftufun ala laili al-wahfu arfin ma harfu ma maktuf Ustaz ya kepada isim mausul ma'tub ya betul isim mausul maktuf khalaqo fil madi Allahu fa'il fis samawati jarwa majrur Al-wahfu arfin fa al-ardi maktufun ala as-samawati alamu lamu taukid ayatin ayatin apa ya Ustaz? Ayatin ya itu tadi isimnya inna. Isim inna mana tadi inna? Ya, pada isimnya. Belum pada inna isimnya ya. Maksudnya dengan kasroh. Oh. Bagaimana salim? Ayatin isim inna, inna sesungguhnya tanda-tanda gitu ya. Liqaumi jarwa majrur yattaquna fi'lun mudhari'un al-waw sebagai fa'il. Inna fi ta'akubil layli wa nahari wa ma khalaqallahu fis samawati wal ardi min ajaibil khalqi wa ma fihima min ibda'i wa nizami. Ini ditanwinin aja min ibda'in wa nizamin. Min ibda'in wa nizamin. Wa idamin. Wa nizamin Ustaz ya. Wa id wa nizamin. Wa nizamin. La adilatan. Ya Ustaz, la adilatan. La adilatan ya wa hujajan. La adilatan wa hujaj. Hujannya pakai tasdi nggak Ustaz? Enggak. Wahujajan. Wahujajan. Wadiha. Wadihati. Wadihatan. Wadihatan ya. Wadihatan liqaumin yahshawna iqaballahi wasahitahu azabahu. Azabahu. Wasahitahu azabahu. Wasukhtahu wa azabahu. Wasukhtahu. Wasukhtahu. Azabahu. Sesungguhnya pada pergantian malam dan siang dan apa-apa yang Allah ciptakan di langit dan di bumi berupa keajaiban makhluknya. Keajaiban enggak usah diterjemahkan apa ajaibah itu apa? Ya, keajaiban berupa keajaiban makhluk dan apa-apa yang ada di antara keduanya dari penciptaan dan keteraturannya. Ya, keteraturan. Keteraturannya. Benar-benar merupakan petunjuk dan bukti nyata bagi kaum yang takut kepada Allah dan benci kepada azab-Nya. Nah. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna fi ikhtilafil laili wan nahari wa ma khalaqa Allahu fis samawati wal ardi laayat. Inna fi ikhtilafil laili wan nahari wa ma khalaqa Allahu fis samawati wal ardi laayatil liqaumin yattaqun. Sesungguhnya pada pergantian malam dan siang dan apa yang Allah ciptakan pada langit dan bumi terdapat ya sungguh terdapat tanda-tanda bagi orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa itu ketika melihat ya pergantian siang dan malam, kemudian ketika melihat ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka memuji Allah atas semua keajaiban tersebut. Ya kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan lautan, menciptakan daratan, menciptakan langit dan bumi, menciptakan ya benda-benda langit yang semuanya itu menunjukkan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Ya, seorang muslim itu ketika melihat ayat-ayat kauniyah bertambahlah keimanannya. Karena enggak mungkin ya alam semesta ini dengan segala keteraturannya tidak ada yang menciptakannya sebagaimana keyakinan para ateis. Mereka meyakini bahwasanya alam ini terjadi begitu saja tanpa disengaja. Kan kalau kita meyakini alam semesta ini terjadi begitu saja, terjadi secara kebetulan, harusnya akan ada kebetulan yang sama yang terjadi lagi sehingga memunculkan bumi selanjutnya, kehidupan selanjutnya. Ini kan enggak ya. Mereka sendiri yang mengatakan usia bumi sudah jutaan tahun, ada yang bilang miliaran tahun. Harusnya kalau itu kebetulan, kebetulan yang sama akan terjadi lagi. Ya. Justru dengan keteraturan alam semesta ini menunjukkan bahwa ada yang menciptakannya, mengaturnya, dan mengurus segala urusan makhluknya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baca Pak Edi. Nah, masalah. A'udhu billahi minasyaitonir rojim. Innalladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya wa radu bil hayatid dunya watma'annu biha walladzina hum an ayatina ghafilun. Sungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami dan mereka rela senang dengan kehidupan dunia dan merasa aman dengannya, dan orang-orang yang laleh dengan ayat-ayat kami. Inna harfu tauhid tauqid wa nasbin alladina isim alladina isim mausul sebagai isim inna la yarjuna la harfi nafi yarju fi'il mudhari alau sebagai fa'ilnya liqa ana percuma sebagai maf'ul bi alawu harfu atfin radu fi'il madhi alawu sebagai fa'ilnya bil hayati jar majrur ad-dunya begitu Pak bil hayati dunya ke na'at itu ya ad-dunya na'at ya alawu harfu atfin atma annu fi'il madhi alawu sebagai fa'il biha jar majrur alwawu harfu atfin alladzina isim mausul hum dhamir faslin an harfu huruf asmas daria ayatina fi'il mana an mas daria itu mah bukan an berarti isim maksudnya harfu jar harfu jar ya nah. An harfu jar an ayatina jar majrur na harfu na mudhaf ilai ghafilun adalah fa'il ghafilun dari fa'il dari mana mereka lalai hum kan tadi mutada in berarti ini ya ini isim inaf tadi mutada bukan Khobar inna ya? Enggak, tadi waktu ngirob hum, humnya apa irobnya? Hum sebagai mubtada. Ya, berarti gofilun khobarnya. Khobar, oh, khobar. Innal ladzina la yatma'una fi liqa'ina fil akhirati lil hisabi wa ma yatluhu minal jaza'i ala a'malil li ingkarihim li ingkarihumul ba'sa waradu bil hayatid dun waradu bil hayatid dunya audon anil akhirati warokanu ilaiha iwadon an akhirati warokanu ilaiha walladinahum an ayatina lakauniyatil wasyariyati sagun sesungguhnya orang-orang yang tidak menginginkan perjumpaan dengan kami di dalammu pada hari akhirat untuk perhitungan dan untuk dibacakan balasan kepada mereka atas amal-amal mereka karena keingkaran mereka pada hari kebangkitan dan mereka lebih senang dengan kehidupan dunia sebagai pengganti dari kehidupan akhirat dan mereka meninggalkan ya rokonu ilaiha maksudnya mereka malah lebih memilih kehidupan dunia gitu dan mereka lebih memilih kehidupan dunia dan mereka yang terhadap ayat-ayat dan mereka lalai dari ayat-ayat kauniyah dan syariat dan hukum-hukum Allah. Naam ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya wa tuma'annu biha wal ladzina hum 'an ayatina ghafilun. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami dan mereka ridha dengan kehidupan dunia dan mereka merasa tenang dengan kehidupan dunia tersebut dan orang-orang yang lalai terhadap ayat-ayat kami ya. Di orang kafir itu mereka tidak mengharapkan adanya perjumpaan dengan Allah Azza wa Jalla. Beda dengan orang beriman ya. Makanya kenapa ya proses penguburan itu disunahkan untuk disegerakan? Karena orang beriman itu ketika meninggal dunia dia tidak sabar ya untuk bertemu dengan Rabb-nya. Ya, ini orang beriman. Sementara orang kafir mereka khawatir, mereka takut ya, bahkan tidak ingin mengharapkan adanya pertemuan tersebut. Kalau bisa setelah mati ya sudah beres. Ini harapannya orang kafir. Wa radu bil hayatid dunya dan mereka ridha dengan kehidupan dunia. Sebetulnya ridha dengan kehidupan dunia tidak masalah sepanjang tidak menjadikan dunia sebagai tujuan ya. Seorang muslim itu menjadikan dunia sebagai wasilah, sebagai sarana menuju akhirat. Watma'annu biha dan orang kafir itu merasa tenang dengan kehidupan di dunia. Ya, artinya nyaman dengan kehidupan di dunia. Tidak mengharapkan kehidupan di akhirat. Ini sifat-sifat orang kafir. Walladzina hum 'an ayatina ghafilun. Ya. Dan juga orang-orang yang mereka lalai dari ayat kami, ya baik lalai dari ayat yang bersifat kauniyah ataupun ayat-ayat yang bersifat syar'iyah. Yang mereka lalai dari dalil-dalil Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Dan mereka pun lalai dari mentadabburi ayat-ayat kauniyah Allah dengan melihat ya betapa agungnya ciptaan Allah Azza wa Jalla. Nah. Ya baca Abu Nurul. Abu Nurul hadir? Oh Abu Nurul nggak ada ya? Ada. Oh, ada. Ya, energi grogi. Tafadhal, Ibu. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Ulaika ilmu ismul isyarah sebagai mubtada, ma'wahum ma'wa sebagai mubtada yang kedua, hum mudhofun ilai, annaru kabar dari mubtada kedua ya. Gimana? Ma'wahum annar, ini kan nar itu bukan kabar dari tempat mereka adalah neraka, nar itu kabar dari ma'wa bukan? Jadi ini ada mubtada, khobarnya mubtada khobar. Jadi ulaika itu mubtada, ma'wa mubtada lagi. Ya, iya, ini mubtada yang ini, kemudian kabar dia ya, kabar dari ma'wahum itu annar itu bukan. Betul, lalu betul. Ulaika kabarnya kabarnya ma'wahum annar. Betul, betul. Iya. Begitu ya. Nah, barakallahu. Ya. Bima jar majrur kanu fi'il madinati waw sebagai isim kanu yaksibuna fi'il mudhari waw sebagai fa'il. Jumlah yaksibuna merupakan kabar dari kana. Nah. Ya. Ula ika makruhum makaruhum naran. Ula naran makruhum naru. Oh, naru jahannam jahannamu fil akhirati. Naru jahannam. Lah nama jahannam ya ini apa? Mudah penilai ya. Fil akhirati jaza sebagai jaza jaza jaza am jaza am bima kanu yaksibuna fid dunyahum minal asmam wal khotoya asmam enggak ada mimnya minal asami wal khotoya ya minal asami wal khotoya wal khotoya mereka itu tempat mereka di neraka jahanam di akhirat sebagai balasan dari yang mereka kerjakan di kehidupan dunia mereka berupa dosa dan kesalahan-kesalahan. Nah, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Barakallahu jazakallahu khairan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. Mereka itu ya tempat kembali mereka adalah neraka dengan sebab apa yang dahulu mereka kerjakan di dunia. Jadi orang-orang yang tidak mengharapkan perjumpaan dengan Allah dan mereka lebih memilih kehidupan dunia dan merasa nyaman dengannya, tidak mau kehidupan akhirat, dan mereka yang lalai terhadap mengingat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ancam mereka dengan neraka dengan sebab apa yang mereka perbuat. Jadi dimasukkannya orang ke dalam surga atau neraka itu adalah tergantung dari amalan mereka. Ya, jadi enggak ada orang yang masuk neraka karena amalan orang lain atau sebab lain. Semuanya itu akan masuk ke dalam surga atau neraka dengan sebab apa yang mereka usahakan. Ya. Meskipun tentu yang kita paling kita butuhkan sebagai seorang muslim adalah rahmat dari Allah Azza wa Jalla, ya. Yang kita butuhkan adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala agar Allah bisa masukkan kita ke dalam surganya. Karena kokohnya seseorang di atas kebenaran, ya, istiqomahnya seseorang di atas Islam dan sunnah, itu semuanya berkat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita wajib untuk senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keistiqomahan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Ya, baca Bu Kurniati. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati yahdihim rabbuhum biimanihim tajri min tahtihim anharu fi jannatin na'im. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan-kebaikan, Rob mereka akan memberikan petunjuk kepada mereka karena keimanan mereka. Yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Ya, yang mengalir sungai-sungai di bawah mereka di surga yang penuh dengan kenikmatan. Inna harfu taukidin wa nasbin alladzina qul sebagai isim inna amanu fi'il madhi fa'ilnya alwawu terus Bu ini yang hilang siapa ya? Putus ya? Iya, makanya ini bisa kalau suaranya jelas Bu ya? Jelas. Jelas Bu. Oh, berarti Bu Kurniatinya ini. Kurniati? Oh iya. Putus Bu. Ini putus-putus siapa? Suaranya? Jelas Ustaz. Enggak, suara Ustaz jelas Ustaz. Oh iya iya. Ya udah enggak apa-apa, kita ganti dulu ya ke siapa ya? Ke Bu Azmi, yuk lanjutin Bu Azmi. Tadi sampai mana ya Ustaz? Sampai irob. Sampai mau ngirab ya. Oh iya. Inna harfu taukid wa harfu itu. Itu buku nanti gabung lagi. Oh ini maaf. Oh iya. Wi-Fi-nya enggak itu agak putus. Ya lanjut lagi Bu Nanti. Ya fi jannati itu jar wa majrur na'im mudhafun ilaih. Tafsirnya ya. Innalladzi Bu, kok belum kedengaran dari awal, ulangi lagi. Oh. Dari Inna, Bu. Oh, ya Allah. Inna harfu taukidin wa nasbin alladzina isim mausul sebagai isim inna, amanu fi'il madhi alwawu sebagai fa'il, alwawu harfu atin, amilu fi'il madhi alwawu sebagai fa'il, salihati maf'ulun bih. Yahdi fi'il mudhari hu ehim maf'ulun bih rabbu. Rabbu fa'il. Wah, hilang lagi buku nantinya. Ya, apa Bu Azmi aja deh. Yang lanjutin. Rabbu fa'il hum mudafun ilai. Bi imani jar wa majrur him mudafun ilai. Tajri fi'il mudhari min tahti jar wa majrur himnya mudafun ilai. Al-anharu fa'ilnya fi jannati jar wa majrur an-na'imi mudhafun ilaih ayat 9 innal ladina amanu billahi wa rasulihi wa 'amilus solihati yadulluhum rabbuhum ila tariqil jannati wa yuwaffiquhum ilal amalil al mausuli ilaihi al musili ilaihi al musili ilaihi bisababi imanihim thumma yusibuhum summa yuthibuhum bidukhulil jannati wa ihlali ridwanihi alaihim tajri min tahti wurafihim wa manazilihim al-anharu fi jannatin na'im. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan beramal soleh Rabb-nya memberi menunjuki ke jalan yang ke jalan surga dan memberikan mereka taufik. Iya. Dan memberikan mereka taufik kepada amal yang menyampaikan kepadanya. Disebabkan iman mereka kemudian mereka diberi ganjaran dengan masuknya ke dalam surga dan ikhlal apa Ustaz? Dihalalkan. Ya. Apa ikhlal itu? Ikhlal. Ya, dan menghalalkan keriduannya atas mereka. Dan menghalalkan keriduan atas mereka. Mengalir di bawah kamar-kamar mereka dan rumah-rumah mereka, sungai-sungai di surga surga na'im. Surga yang penuh kenikmatan gitu ya. Baik, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wafiq barakallah wa jazakallah khair. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilussalihati yahdihim rabbuhum biimanihim tajri min tahtihimul anhaaru fi jannatin na'im. Sesungguhnya orang beriman dan beramal saleh, Rabb mereka memberikan mereka petunjuk dengan sebab keimanan mereka. Mengalir dari bawah-bawah dari bawah mereka sungai-sungai di surga yang penuh dengan kenikmatan. Jadi kokohnya seseorang, istiqomahnya seseorang di atas kebenaran, di atas keimanan dan amalan soleh itu dengan sebab hidayah yang Allah berikan kepada hambanya. Makanya kita nggak boleh sombong ya. Kita nggak boleh sombong dan merasa bahwa kesalehan yang kita miliki, amalan yang kita kerjakan itu murni karena upaya kita. Tidak ya. Apa yang kita lakukan saat ini berupa amal soleh itu semua merupakan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya tidak ada celah bagi manusia untuk bisa menyombongkan diri, ya. Karena Allah yang membolak-balikkan hati. Ya. Betapa banyak kita saksikan orang-orang yang begitu cepatnya berubah. Tadinya kita mengenal sosoknya sebagai sosok yang soleh, rajin ibadah, tapi tiba-tiba sekian tahun nggak berjumpa, kemudian dia menjadi orang yang tidak peduli dengan akhiratnya. Sebaliknya ada orang yang dahulu kita kenal sebagai orang yang tidak perhatian pada agama, sholat jarang-jarang. Namun setelah beberapa tahun tidak berjumpa, kita berjumpa dengannya, ternyata dia sekarang menjadi orang yang sholat. Itu menunjukkan bahwasanya hati yang membolak-balikkannya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kita sebagai seorang Muslim wajib selalu meminta hidayah, meminta keistiqomahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara doa yang dianjurkan agar kita diberikan keistiqomahan di atas kebenaran adalah doa Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Wahai Rabb yang maha membalikkan hati, sabbit qalbi ala dinik, ya, tetapkanlah, kokohkanlah hatiku di atas agama. Jadi kita jangan pernah merasa bahwa amalan soleh yang kita lakukan murni karena kebaikan diri kita. Bukan, semuanya adalah hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ya, Bu Kurniati masih mau baca atau udah ini ya? Nah, silakan dibaca. Siapa nih? Umum Mikyal baca. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Doa mereka di dalam surga yaitu subhanakallahumma, maha suci engkau wahai Allah, dan salam penghormatan di dalamnya adalah salam. Dan akhir dari doa mereka adalah alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb seluruh alam. Dakwah mubtada hum mudhafun ilaih fiha jar majrur dakwah mubtada ya Ustaz fiha jar majrur subhanaka ini maful mutlak ya Ustaz iya maful mutlak al kafu mudhafun ilaih Allahumma munada al wawu harfu apa munada. Kalau cara nyerap Allahumma ada yang masih ingat nggak? Kayaknya kita pernah ketemu deh sebelumnya. Iya, lupa Ustaz. Jadi Allahumma itu irapnya munada bihadfi harfin nida. Dapat itu ya Allah. Munada bihadfi harfin nida. Ada dengan harfin nida takdiruhu. Ya Allah. Ya Allah. Iya. Al-wawu harfu atfin tahiyyatu mubtada hum mudhafun ilaih fiha jar majrur salamun khabar ya. Al-wawu harfu atfin akhiru mubtada dakwa mudhafun ilaih hum mudhafun ilaih an apa Ustaz? An harfu masdarin apa? Masdarin aja. Ya. Alhamdu mubtada lillahi jar majrur rabbi alhamdulillah jar lillahi khabarnya ya Ustaz. Jar majrur sebagai khabar ya, rabbi. Rabbi badal Ustaz. Rabbi badal betul. Al alamina mudhafun ilaihi. Nah. Tafsirnya 10 ya. Du'auhum fil jannati at-tasbihu. Subhanakallahumma wa tahiyyatullahu wa malaikatuhu lahum. Allahi. Tahiyyatullahi wa malaikatihi lahum. Kok ada lahumnya Ustaz? Kenapa emangnya? Ini bukan khabar. Justru khabarnya yang lahum ini. Gimana Ustaz? Tahiyat Allah dan malaikatnya untuk mereka. Jadi lahumnya khabarnya tahiyatu. Khabarnya tahiyatu. Lah ya tahiyatu mubtada kan Ustaz? Mubtada bukan matub. Oh iya. Wa tahiyatullahi wa malaikatihi lahum. Kemudian fa'ilnya mana Ustaz? Kalau ini mudhaf ilaih. Fa'ilnya? Ya Allah jadi ngeblank. Maaf Ustaz ya. Wa tahiyatullahi wa malaikatihi lahum. Wa tahiyatu batahiyatu ba'dihim ba'dan. Ba'dihim Ustaz. Iya, mudhaf ilaih. Ba'dihim ba'dan fil jannati. Fil jannati salamun. Wa akhiru du'aihim qauluhum alhamdulillahi rabbil alamin. Ay asyukru wa sana'u lillahi khaliqul mahluqati wa murabbiha bini'amihi. Buat ini, wa sana'i lillahi khaliqi badal dari Allahi kan? Ya kan? Bukan khaliqu khaliqi. Oh ya, khaliqul mahluqati wa murabbiha bini'amihi. Nah. Doa mereka di dalam jannah, di dalam surga adalah tasbih, yaitu subhanakallahumma, mahsuci engkau ya Allah. Dan salam penghormatan Allah dan Allah memberikan salam, Allah dan malaikat memberikan salam kepada mereka. Gitu Ustaz. Nah. Dan salam sebagian mereka kepada sebagian lain. Sebagian mereka dengan sebagian lain di dalam jannah adalah salam. Dan akhir dari doa mereka adalah perkataan mereka alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb seluruh alam. Ya, maksudnya syukur dan pujian kepada Allah pencipta makhluk dan memeliharanya, dan Allah memelihara mereka dengan nikmat-nikmatnya. Demikian Ustaz. Naam ya, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa fiik barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Da'wahum fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Seruan mereka di dalam surga adalah subhanakallahumma ya Allah maha suci engkau. Wa tahiyyatuhum fiha salam, dan penghormatan mereka ya di dalam surga adalah salam, keselamatan. Dan akhir dari doa mereka adalah alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb seluruh alam. Ini menunjukkan bahwasanya yang keluar dari lisan para penghuni surga semuanya adalah kebaikan. Tasbih, salam, kemudian tahmid. Tidak ada ya dusta, tidak ada fitnah, tidak ada ghibah, tidak ada namimah, tidak ada ucapan yang menyakitkan di dalam surga. Semuanya adalah kebaikan. Ya, kalau di dunia, ya kadang-kadang orang, sekalipun orang yang kita kenal soleh sekalipun, kadang-kadang keluar dari lisannya kata-kata yang menyakitkan. Ini dunia, ya. Wajar orang berbuat salah. Tapi di akhirat, semua yang keluar dari lisan para penghuni surga adalah kebaikan, keselamatan, pujian, tasbih, tahmid, dan sebagainya. Semoga Allah memudahkan kita semua dimasukkan ke dalam surganya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik ya, untuk Qurannya sampai sini. Kita lanjutkan ke hadis. Hadis berapa sekarang? Hampir 57, Ustaz. Kemarin 57 ya, berarti sekarang 58. Sekarang 58. Ya. Bab baru, Ustaz. Siapa yang belum baca dari tadi? Siapa tadi? Baca. Bu Umida, Umida baca. Nah, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Babu man mata layusriku billahi sayan doholal jannata. Hadisu Abdullah ibni Mas'udin radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man mata yusriku billahi sayan doholal nar. Wa qultu ana. Man mata la yusyriku billahi shay'an dakhala al-jannata. Ahrajahu Bukhari fi Kitabil Janaizi. Babu fil Kitabil Janaizi. Janaizi. Fi Kitabil Janaizi. Babu fi Janaizi wa man kana akhiru kalami la ilaha illallah. Bab tentang meninggal dalam meninggal tanpa menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dia akan dimasukkan ke dalam surga. Hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang meninggal dengan menyekutukan Allah dengan sesuatu barang siapa yang meninggal menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dia dimasukkan dalam neraka. Dan saya berkata, barang siapa yang meninggal tanpa menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dia dimasukkan ke dalam surga. Diriwayatkan oleh Bukhari di dalam kitab jenazah, barang siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah. Nah, gitu, Ustaz. Jazakillahu khaira. Wa fika barakallahu Ustaz wa iyakum. Baik. Babu man mata la yusyriku billahi syai'an dakhala al-jannata. Bab siapa yang meninggal tidak menyekutukan Allah sedikit pun, ia akan masuk surga. Hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man mata yusyriku billahi syai'an dakhala an-nar wa qultu ana man mata la yusyriku billahi syai'an dakhala al-jannata. Hadis dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhoinya, ia berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang meninggal dunia menyekutukan Allah sedikit pun, maka dia masuk neraka. Dan aku berkata, yaitu Abdul bin Mas'ud, man mata, siapa yang meninggal tidak menyekutukan Allah sedikit pun, ia masuk surga. Ini mafhum mukhalafah dari ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dipahami secara kebalikan. Kalau ada orang yang mati dalam keadaan menyekutukan Allah, maka dia masuk neraka, maka pemahaman kebalikannya berarti kalau ada orang yang meninggal dunia tidak menyekutukan Allah sedikit pun, dia masuk surga. Hadis ini menunjukkan bahwasannya kesyirikan itu dapat membatalkan keislaman seseorang. Jadi kalau ada orang mengaku Muslim, tapi dia masih menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah, maka dia adalah orang musyrik dan bisa dikeluarkan dari Islam. Artinya orang yang semacam ini, sekalipun penampilannya Islam, tapi menyekutukan Allah dengan ilah yang lain, dia akan sama hukumnya dengan orang-orang kafir, di mana dia akan kekal di dalam neraka. Wal'iyadu billah. Karena memang kesyirikan adalah dosa besar yang paling besar. Bentuk kezaliman yang paling zalim ya, adalah ketika seseorang menyekutukan Allah Azza wa Jal dengan ya, Tuhan-Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Akhrajahul Bukhariyu fi kitabil janaizi babun fil janaizi wa man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Di sini dikatakan oleh Bukhari dalam kitab tentang jenazah, bab tentang jenazah dan siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah. Nah, ya, jadi diperkuat lagi dengan hadis yang lain, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Hadis-hadis ini menunjukkan bahwasanya pentingnya setiap muslim itu memiliki tauhid yang murni dalam hatinya. tidak mencampur adukannya dan syirikan. Hati-hati ya, jangan sampai kita terjatuh dalam syirikan. Jangan bermudah-mudahan dalam perkara yang bisa menjatuhkan seorang dalam kesyirikan. Contoh, ziarah kubur. Ya. Ziarah kubur itu sunnah. Di antara sunnah Rasulullah SAW, kalau tujuannya adalah mengingat kematian. Yang masalah adalah ketika seseorang berziarah ke kubur, lalu dia meyakini bahwa kubur itu ada yang bisa menjadi wasilahnya menuju Allah Subhanahu wa taala. Kalau begini caranya, dia dengan orang ketika itu orang musyrik, maka ketika itu menjadikan ya berhala-berhala yang mereka sembah di sekitar Ka'bah sebagai perantara menuju Allah. Ya kan, mereka kalau ditanya tidaklah kami melakukan itu illa liqaribuna ilallahi zulfa. Jadi kata mereka, mereka itu ketika menyembah berhala tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya. Jadi mereka menjadikan antara mereka dengan Allah ada perantara. Maka yang seperti ini syirik ya, tidak boleh dilakukan. Ya, maka kita wajib membentengi diri kita dan keluarga kita dari segala bentuk kesyirikan. Jangan bermudah-mudahan dalam masalah yang bisa menjatuhkan kita dalam kesyirikan. Ya, baik. Kira pertanyaan masuk ya. Budi Elis bertanya ayat 60 Ustaz, tanya yang mana Ustaz? Tadi yang ilah. Ayat 5 maksudnya Ustaz. Salah tulis enggak bisa ngapusnya. Kok 60 ya? Ayat 5. Ya ya, illa bil haq ya. Itu jar majrurnya di mustasna, Bu. Cuma kan saya bilang ya, kalau jar majrur mah enggak usah dijelasin pun enggak masalah karena dari maknanya diketahui gitu. Jadi jar majrurnya sebagai mustasna. Ya takdirnya illa haqqa kayak gitu. Tapi kalau dalam karena kelas tafsir kita ini kan irobnya maunya yang cepat gitu ya, bukan yang detail kan. Kalau yang cepat ya udah cukup dikatakan jar majrur karena kita tahu itu mustasnanya ya, seperti itu. Ini Pak Reza minta PDF tafsir dan hadisnya di grup Pak ya. Nanti minta aja di grup, nanti insya Allah yang lain bantu untuk share ulang lagi. Itu yang Ustaz nanya lagi. Ustaz nanya lagi yang tadi Ustaz. Kan di depannya ada ma yang nafi itu Ustaz. Yang mana? Yang illa tadi itu. Ma khalaqallahu zalika illa bil haqqi. Bukannya biasa ada ma di depan tuh ma-nya illanya mulu enggak gitu. Iya betul. Tapi enggak juga, enggak. Jadi gini, maksudnya enggak semua yang ada ma itu ilahnya mulgo. Kayak misalnya kan musanna ada tiga ya, ada tam mujab, tam manfi sama nakis manfi kan. Kalau tam mujab kan jelas dia enggak ada maknya. Nah, yang tam manfi kan ada maknya di depannya. Tapi kan tam manfi enggak semuanya mulgo. Contoh misalnya maqamal qaumu illa zaidun. Nah, ini mulgo iya karena sebagai badal. Tapi kalau maqam al-qawmu ila zaidan, ini beramal karena zaidannya sebagai mustasna mansub. Jadi kalau ibu berpemahaman setiap ada mak pasti mulgo, ya keliru. Karena ada juga mak ya, tam manfi, tapi dia beramal ilahnya, seperti itu. Jelas Bu Delis? Ya sedikit-sedikit Ustaz. Sedikit-sedikit dipahami lagi. Ya, naam, ya. Ini Umu Mikil masih penasaran katanya sama yakfini jami'u ma hammani. Kita lihat lagi lah ya, itu tafsir ya. Itu tafsirnya ya. Sebentar kita share dulu. Ayat berapa? 129 ya. Kok enggak ada 129? Oh, ada ya. Ini ya, hasbi Allah, cukuplah bagiku Allah, yakfi ini, oh iya benar ya, failnya ke Allah betul ya, karena kan yang mencukupkan itu Allah ya, bukan seluruhnya, berarti jami'ah ini maf'ul bi yang kedua ya, iya betul, ya. Jadi ini kan artinya hasbi Allah, cukuplah bagiku Allah, yakfi ini jami'ah ma ahammani, Allah mencukupkanku seluruh yang menggelisahkan aku. Berarti kan jami'ah ini sebagai maf'ul bih yang kedua. Nah, ya jazakillah khairan, umum ikhyal. Berarti sekarang ada kepanasaran lagi ya. Layak, Ustaz. Nah. Apa Pak Junaidi bertanya, tafsir dari Abdul bin Mas'ud terhadap perkataan Nabi ini, apakah termasuk tafsir dengan menggunakan metode kontra atau bukan sebaliknya? Ini aneh nggak paham dengan istilah yang dikemukakan oleh Pak Junaidi, tapi ini kalau dalam ilmu usul namanya mafhum mukhalafah. Ya. Dalam ilmu usul tafsir, ini namanya mafhum mukhalafah. Yang dipahami secara kebalikan. Ya. Jadi kalau orang yang mati melakukan kesyirikan masuk neraka, berarti pemahaman kebalikannya, kalau ada yang mati tidak menyekutukan Allah, maka dia masuk surga. Itu dalam istilah ilmu syariatnya itu adalah mafhum mukhalafah. Ya. Mafhum mukhalafah. Yaitu, sama berarti Ustaz itu kontrario dalam hermeneutika itu. Wih deh, Pak Junaidi mantap nih. Anda nggak pernah mendalami itu soalnya. Ya, dalam ilmu hermeneutika itu seperti itu disebut the contrario, berbanding sebaliknya itu. Oh iya, siap. Ini namanya mafhum mukhalafah ya. Nah, jazakallahu atas tambahan ilmunya. Makasih Ustaz. Ya, sama-sama. Tapi demikian majelis kita pada pagi hari ini, semoga apa yang kita pelajari bermanfaat, bisa kita pahami dan bisa kita amalkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.